Bungahna Korintus pasal 2. Eto malah biku solangasan. Ia tong kuratu itim pesen ni kamu. To apa na pamanasa puang Allah Ta'ala. To teda panesen ni to totang turu puang. Ia jo watu. Teda kupake kapesenan tolinoku. Batu kada malabih. Nasabak ku akatai kumua. Lapada na to masain na iti misolan. Teda palain na lakupau. Ia mandara jo puang isa almase. Mate mo dipampang jauh kaju si tamben. Ia tongku iti tang pakule na kumbebe malaja. Ia tongku pang pesenan kareba kasalamatan lako kamu. Teda kupake kada masede tolan nala penawami susi kada tomaca. Apa ia tokosan na roh Allah Ta'ala pajan lan kadanku. Ia mo kupugauki susi joo. Kukua anna danggi mi matapak lako kapesenan tolino. Apa matapak lako rakamu kuasana puang Allah Ta'ala? Moi na susi jo, pakekan kapesenan ki, kesi pangkadamu kan to masaranyammo. Na iya jo kapesenan ki, tangia kapesenan na ajaran kan tolino. Batu kapesenan to nampui to tong kuasai telino. Sangalalanya jo tong kuasai. Apa iya jo kipau? Kapesenan pole jo mepuang Allah Ta'ala. Iya jo kapesenan teda naisen ni tolino. Apa napasadia mo puang Allah Ta'ala jo kapesenan tona teda pa na dipaden telino. Anta pumalabihi. Ngoy mesa to tong kuasai telino teda nisen ni. Sanga iya kela naisen ni. Tantu teda mo analang pampangi jo puang malahbi jo kaju si tamben. Kipang pesenan ni to apa juki lan sura Allah Ta'ala kumua. Napasadia mo puang Allah Ta'ala tola na ben lako to tompakamojai. To teda lalo pan nakita itolino. To teda lalo pan nasadingi. Batu to teda lalo pan nakalanai. Apa lako kita mangkamiki na pamanasan roh Allah Ta'ala. To nabengki puang jo kapesenan to teda nesen ni tolino. Roh Allah Ta'ala nisen sinina apa. Moy akatana puang Allah Ta'ala. To kami nang mandalan. Na iya to isi penawanta. Kita mandara nisen ni. Teda nesen ni taulain. Susitomi roh Allah Ta'ala mandara. Nisen ni to isi penawanna puang Allah Ta'ala. Teda nabengki puang Allah Ta'ala. Cara mangpikiri susi tolino. Apa roh Allah Ta'ala ra nabengki. Dikua antai sengasan ni. To apa mangka nabengki. Ya mojo. Iya keki pang pesenan ni. To kadanna puang Allah Ta'ala. Lako to nampui mo roh Allah Ta'ala. Teda kipake kapesenan tolinoki. Apa yara kipake to kada na ajarankan roh Allah Ta'ala. Ia toto teda nampui roh Allah Ta'ala. Teda natarimai to apa na ajarani roh Allah Ta'ala. Nasabak nasangari ia curita tangtongan. Teda nakulempahangi apa to na ajarani roh Allah Ta'ala. Sanga ia pinapahangi kedenni roh Allah Ta'ala lan kalena jo tau papahangi. Ia toto nampui roh Allah Ta'ala. Wading pahangi to sininna apa. Apa iya toto teda nampui roh Allah Ta'ala. Teda nakulem pahang isi penawanna toto nampui roh Allah Ta'ala. Teda nakulei tangaden diukilan sura Allah Ta'ala kumua. Teda tau nisen ni tolan penawanna puang anna wading pakai ngai. Apa iya tolan penawanta susi tolan penawanna almasih.